ku tulis namamu di atas langit, biar semua tahu kalau ku sayang kamu. Ingin teriak sekeras mungkin, biar kau tahu kau yang terindah untukku. Kau yang ku nantikan, ingin teriak sekeras mungkin, biar kau tahu kau yang terindah. Namamu di atas langit.